Ma'tufun ala Zaidin. Ala Zaidin wal mu'a wal ma'tufu ala al majruri. Ala majruri. Majrurun. Majrurun. Isim yang diatafkan pada isim yang majrur, maka isim yang diatafkan pada isim yang majrur, maka dia majrur. Walamatu jarrin jarihi al sukun al kasratu zahiratu akhiri, ya, tanda jarnya kasrah yang tampak pada huruf akhirnya, ya, ganti. Qala Allah Ta'ala wa in adri aqribun am ba'idun ma tu'adun, ya, dilanjutkan saja. Artinya nanti dibuka mushafnya di surah Al-Anbiya ayat hingga 109, ya. I'rabnya i'rab aqribun am ba'idun, ya. Apakah dekat ataukah jauh? Al-hamzatu lil istifhami, untuk istifham, untuk bertanya. Qaribun ida wajadta isman marfu'an. Jika engkau mendapati isim yang marfu, lam yasbiqhu syai'un, yang tidak didahului oleh sesuatu. Fahkum syai'un. Fahkum bi annahu. Lanjutnya. Bi annahu imamat mubtada'un au khairun khobarun muqaddamun. Ya. Sebentar, ya. Qaribun, ya. Penjelasan di sini oleh Syekh, qaribun idza wajadta isman marfu'an lam yasbiqhu syai'un fahkum bi annahu in imma mubtada'un au khabarun muqaddamun. Jika engkau mendapati ada isim yang marfu' yang tidak didahului oleh sesuatu, ya, maka hukumilah, bisa jadi dia itu mubtada' atau dia itu khobar muqaddam, khobar yang didahulukan. Jadi dalam ayat tadi, aqribun am ba'idun, qribun ini marfu', tidak ada sesuatu yang mendahuluinya, maka bisa jadi dia itu mubtada atau khobar yang didahulukan. Ya, nanti lihat siaknya, lihat konteksnya. Berikutnya, qribun khobarun muqaddamun, ya, qribun khobar yang didahulukan marfu'un wa alamatu rafihi rafihil dhammatu ad-dhammatu, ya, marfu' tanda rafa'nya dengan dhamma, ya. Kemudian am harfu atfin am adalah huruf atf ba'idun marfu'un maktufun ala qaribun ba'id maktuf pada qarib wal maktufu alal marfu'i marfu'un isim yang diatuf pada isim yang marfu' maka dia marfu', iya. Wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih, tanda rafa'nya yang tampak adalah dhammah yang tampak adalah dhammah yang tampak pada akhir kata, pada huruf akhirnya, ya. Matu'adun ma ismun mausulun ismun mansulun mausulun ism mausul ismun mausulun, ya. Ma adalah isim mausul mabniyun ala sukuni mabni karena sukun mabni dengan sukun fi mahali raf'in mubtada'un mu'akhkharun, ya, pada tempat rafa' sebagai mubtada'